ada Gary Mahesa. Buat Argal Community semuanya. Oh, oh, oh, oh, semakin cinta. Aku telah berjanji demi dirimu kasih, sumpah matiku berani. Love. Terima kasih banyak semuanya.